Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Selanjutnya, matan berikutnya, kata al-imam Sa'di rahimahullah, wa yusalli ar-rak'ata ath-thaniyata kal-ula. Wayusalli dan mengerjakan salat rakaat kedua kalula seperti rakaat pertama. Matan ini akan kita pelajari. Jadi setelah bangkit dari rakaat pertama berdiri kembali untuk mengerjakan rakaat kedua. Sa'di rahimahullah mengatakan rakaat kedua sifat, ya, rakaat kedua tata cara pelaksanaannya sama dengan sifat tata cara pelaksanaan rakaat yang pertama. Ya, demikian. Hanya saja ada beberapa hal, ada beberapa sifat yang diperkecualikan, yang tidak lagi dikerjakan di rakaat kedua. Ya, nanti akan kita pelajari beberapa sifat yang tidak dikerjakan lagi di rakaat kedua. Dalil bahwa sifat pelaksanaan rakaat kedua sama dengan sifat pelaksanaan rakaat pertama adalah hadis al-musyi fi salati, ya, istilah ulama, hadis pria yang al-musyi, yakni jelek tata cara pelaksanaan salatnya. Dan pernah saya sampaikan ada faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah yang beliau kurang setuju dengan istilah itu karena itu adalah sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Ya, jahil dalam masalah itu, ya. Jadi menurut beliau tepatnya sahabat yang keliru tata cara salatnya karena dia tidak sengaja, memang itu sebatas pengetahuannya saat itu. Nah, sampai 3 kali kan. 3 kali dia disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi salatnya sampai akhirnya menyerah. Ya. Kemudian Nabi menyerah bahwa dia tidak mampu selain itu. Kemudian Nabi SAW mengajari dia tata cara solat yang benar, mulai dari takbiratul ihram sampai sujud kedua. Potongan hadis-hadis itu telah kita lewati seluruhnya. Ya, sudah kami sampaikan hadis itu, ya, secara terpotong-potong sesuai dengan sifat sholat, tata cara yang kita pelajari. Nah, mulai dari takbiratul ihram sampai sujud kedua. Nah, sampai sujud kedua. Lantas Nabi alaihissalam bersabda selanjutnya, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulli." Lantas Nabi bersabda kepadanya setelah mengajarinya tata cara sholat yang benar dari takbiratul ihram hingga sujud kedua, Nabi berkata, "Tsumma, kemudian if'al, kerjakanlah dzalik, hal itu." Ya. Isim isyarat ini menunjuk kepada seluruh tata cara sebelumnya. Kecuali, kita akan bahas nanti takbiratul ihram tentunya tidak masuk, ya, tidak takbiratul ihram lagi, nanti kita akan pelajari. Jadi kemudian kerjakan hal itu fi salatika, pada seluruh fi salatika kulli, artinya pada seluruh rakaat salatmu. Fi salatika kulli maksudnya pada seluruh rakaat salatmu. Rakaat kedua, ya, jika ada rakaat ketiga, rakaat keempat, semuanya sama dengan sifat pelaksanaan rakaat pertama. Muttafaq alaih hadisnya. Ini riwayat Abu Hurairah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, ini adalah hal yang tidak diperselisihkan sepanjang pengetahuan kami. Ini adalah hal yang tidak diperselisihkan sepanjang pengetahuan kami, bahwa tata cara pelaksanaan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Nah, kecuali beberapa hal yang berbeda, ini akan kita pelajari. Beberapa hal yang beda itu pertama, tidak takbiratul ihram. Jadi pada rakaat kedua tidak takbiratul ihram lagi. Karena takbiratul ihram itu kan saat mulai sholat saja. Yang kedua, perbedaan yang kedua, jadi ketika berdiri, ya, rakaat kedua ya, sudah kita pelajari bahwa tidak mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau ujung atas telinga saat berdiri, jadi langsung bersedekap, langsung bersedekap, jadi tidak takbirat ihram. Kedua, ya, tidak baca iftitah, tidak baca iftitah, melainkan langsung baca Al-Fatihah, langsung baca Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nahada, apabila beliau telah bangkit, min ar-rak'ati tsaniyah, di rakaat kedua, istaftah al-qira'ata idza nahada min ar-rak'ati tsaniyah, apabila telah bangkit berdiri di rakaat kedua, istaftah al-qira'ata, beliau membuka bacaan, beliau membuka bacaan, bilhamdulillahi rabbil alamin. Alal hikayah, hikayatkan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, artinya secara i'rab dari Ibnu Nahwu kan alba itu kan huruf jar, jika kita baca menurut kaidah Ibnu Nahwu, jika dia berfungsi masuk ke isim majrur isimnya, yani bilhamdi lillah itu. Tapi sekarang kita menghikayatkan ayat, ya, kita menghikayatkan ayat, ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin, jadi bilhamdu lillahi, bukan bilhamdi tapi bilhamdu, tetap marfu didomba alal hikayah, ya, begitu i'rabnya. Naam, jadi beliau membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, walam yaskut, dan tidak diam sejenak, dan tidak diam sejenak. Karena pada rakaat pertama Abu Hurairah meriwayatkan, ya, setelah Nabi bertakbir takbiratul ihram, sakata hunayyatan, diam sejenak. Abu Hurairah, ya, bertanya kepada Nabi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah, kabari aku, diammu antara takbiratul ihram dengan baca Al-Fatihah itu apa? Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa Nabi membaca iftitah. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, dan seterusnya itu. Abu Hurairah muttafaq alaih. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan ketika rakaat kedua Nabi tidak diam seperti pada rakaat pertama, tetapi langsung membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah, berarti tidak baca iftitah seperti rakaat pertama. Nah, walam yasbut, dan tidak diam sejenak, yakni tidak diam sejenak untuk baca iftitah. Baik, jadi langsung baca Al-Fatihah. Bacaan diawali dengan ta'awud, dan basmalah. Ya, ta'awud. Masih ingat ada banyak sigot ta'awud yang bisa dipilih, ada semuanya bisa, hanya saja imam-imam Islam, imam-imam madhab berbeda dalam memilih mana yang afdol. Asy-Syafi'i memilih sesuai dengan ayat, ya, dia memilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang memilih itu Imam Ahmad memilih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan as-sami'il 'alim. Ya. Jadi tidak perlu ana terangkan lagi-lagi dalilnya masing-masing, kan sudah lewat. Ini hanya murojaah. Ya. Jadi Syafi'i memilih apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam Ahmad memilih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Al-Albani memilih karena beliau menganggap hadis yang datang tabit dari Nabi alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau ditambah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bisa terkadang baca ini baca itu. Nah, semuanya bisa. Baik. Kemudian baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pembahasan kita fokus masalah membaca ta'awud pada rakaat kedua dan setelahnya, rakaat kedua dan setelahnya, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sebenarnya baca ta'awud lagi untuk memulai qiraah pada rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat itu diperdebatkan oleh ulama, diperselisihkan oleh ulama. Ya. Menurut salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi mazhab Hambali, jadi pegangan mazhab, ya, mazhab Hambali. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah, ta'awud hanya disyariatkan pada rakaat pertama, tidak pada rakaat berikutnya. Jadi menurut mazhab Hambali, mengikuti sanad dari Ahmad dan pendapat Abu Hanifah, ya, ta'awud itu hanya rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, seterusnya. Rakaat kedua langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat ketiga juga begitu, tidak ta'awud lagi. Rakaat kedua, ketiga dan keempat. Ya. Hujahnya bacaan salat adalah satu kesatuan. Mereka berhujjah bacaan salat itu satu kesatuan yang utuh. Ya. Dari awal sampai akhir itu satu kesatuan yang utuh, yang harus berkesinambungan. Muwalat, tidak boleh terputus. Dari takbiratul ihram sampai salam. Dengan demikian bacaan rakaat-rakaat berikutnya itu telah terwakili oleh ta'awud di rakaat pertama. Karena rakaat kedua, ketiga dan keempat itu satu kesatuan dengan rakaat pertama, dan sudah ta'awud di rakaat pertama, jadi sudah terwakili. Namun alasan ini, ya, hujjah ini, argumen ini mungkin untuk dibantah dengan mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat berikutnya telah diselingi, diantarai dengan zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat. Sekian zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat sudah memisah antara keduanya, meskipun masih satu kesatuan dalam hal pelaksanaan, tapi sudah terpisah, ada yang menyelingi, ya, diantarai oleh zikir-zikir dan gerakan-gerakan sholat. Sehingga ketika mau membaca lagi rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, dimulai lagi ta'awudnya. Nah, oleh karena itu pendapat yang kedua dalam hal ini mengatakan ta'awud disyariatkan pada setiap rakaat. Ta'awud disyariatkan pada setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua ta'awud lagi, rakaat ketiga ta'awud lagi, rakaat keempat ta'awud lagi. Dalilnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut yang bersifat mutlak. Ya. Jika kau baca Al-Quran, fasta'in billah minasy syaithanir rajim. Mutlak perintahnya. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, ta'awudlah. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mutlak. Jadi setiap kali hendak membaca, meliputi rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat. Setiap kali mengawali bacaan. Ini riwayat kedua dari Ahmad. Ini riwayat kedua dari Ahmad. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i yang menjadi mazhab Syafi'i. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i, ya, dan menjadi mazhab Syafi'i. Jadi jika mazhab Hambali di sini mengatakan ta'awud hanya di rakaat pertama, rakaat kedua dan seterusnya tidak, maka mazhab Syafi'i mengatakan ta'awud di seluruh rakaat. Dan mazhab Syafi'i ini yang dipilih, ya, karena juga datang salah satu riwayat dari Ahmad yang riwayat lain dari Ahmad, dan ini yang dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih riwayat ini dari Ahmad. Mazhab Syafi'i. Al-Murdawi dalam Al-Insaf juga memilih ini, dan Al-Albani di masa kita, Al-Albani mendukung pendapat ini. Ini yang rajih insyaallah. Jadi kita ta'awud setiap rakaat. Kita ta'awud setiap rakaat itu afdal. Dan terus kita pelajari bahwa ta'awud hanya mustahab. Andaikan ditinggalkan sama sekali pun tidak masalah, ya, tidak berdosa karena mustahab, namun afdal lebih utama. Baik. Perkara ketiga, perbedaan rakaat kedua dan rakaat pertama, mustahab baca surat selain Al-Fatihah yang lebih pendek, ya, daripada yang dibaca pada rakaat pertama. Mustahab baca surat selain Al-Fatihah yang lebih pendek daripada yang dibaca pada rakaat pertama. Dan ini berlaku pada seluruh sholat lima waktu. Ya. Duduk yang tenang. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa jika terkadang sama panjangnya. Terkadang sama panjangnya antara surat yang dibaca rakaat pertama dan kedua. Tidak mengapa terkadang. Nah, bahkan juga tidak mengapa terkadang jika surat yang dibaca pada rakaat kedua lebih panjang sedikit. Tidak banyak tapi selisihnya. Lebih panjang sedikit daripada rakaat pertama. Ini asalkan selisihnya sedikit dan tidak signifikan. Jadi mustahab surat yang dibaca pada rakaat kedua lebih pendek daripada surah yang dibaca pada rakaat pertama. Jika yang dibaca adalah potongan surat, yakni beberapa ayat yang dipilih, maka kadar bacaan, ya, panjangnya, jumlah dan panjangnya ayat-ayat yang dibaca pada rakaat kedua lebih pendek daripada yang pertama. Ya, disunnahkan demikian. Jika terkadang sama, tidak masalah. Jika terkadang yang dibaca kadar bacaan rakaat kedua lebih panjang daripada yang pertama, juga tidak mengapa, asalkan selisihnya sedikit dan tidak signifikan, ya, perbedaannya. Dalil-dalilnya telah kita lewati secara lengkap, ya, pada pembahasan qiraah bacaan pada rakaat pertama. Ini hanya murojaah singkat. Nah, selesai untuk matan ini. Baik, kita lanjut matan berikutnya. Kata As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma," kemudian, "yajlisu litashahhudil awal." Jadi rakaat kedua kan, ya, sama kecuali tadi takbiratul ihram, tidak baca takbiratul ihram, tidak iftitah, ya. Jadi langsung baca Al-Fatihah, ta'awud, basmalah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua, bangkit dari sujud kedua, bukan berdiri ke rakaat ketiga, tapi tasyahud awal. Kata Sa'di, "Tsumma yajlisu litasyahhudil awal." Kemudian duduk untuk tasyahud pertama, tasyahud awal. Wasifatuhu, dan sifatnya, sifat tasyahud awal pertama, "At-tahiyyatu lillah was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله." Ini sifat tasyahud pertama. Makna tasyahud ini, "At-tahiyyatu lillah," seluruh tahiyat penghormatan, hanya milik Allah. Wassalawat, begitu pula seluruh solat dan doa. As-salawat maknanya meliputi solat, seluruh solat, solat wajib, solat sunnah, dan juga doa. Ya. Solat itu bermakna solat dan bermakna doa. Jadi wassalawat maknanya seluruh solat dan doa. Begitu pula seluruh solat dan doa hanya milik Allah. Wattayyibat, dan seluruh yang baik, seluruh yang baik, ya, hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah alaika, tercurah atasmu, ayuhan nabi, hai nabi, hai Muhammad alaihi wasallam. Wa rahmatullah, begitu pula rahmat Allah, wa barakatuh, dan barakah-barakahnya. Assalamu alayna, semoga keselamatan tercurah pula atas kami. Assalamu alayna, semoga keselamatan tercurah pula atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh di sini meliputi yang ada di langit dan di bumi. Di langit para malaikat, di bumi yang saleh dari kalangan manusia dan jin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, hamba Allah dan rasulnya. Ini sifat tasyahud pertama. Berarti tidak baca salawat dan doa. Cukup ini saja. Nah, kita akan pelajari mensyarah matan ini. Pertama, hukum tasyahud awal. Hukum tasyahud awal. Menurut riwayat yang masyhur dari Ahmad dan menjadi madhab Hambali, tasyahud awal dan duduknya, nah dua ya, tasyahud awal, tasyahud yang dimaksud tasyahud apa? Itu tadi attahiyyatulillah wassalawat wattaibat, itu sifat tasyahud. Nah, dan duduknya, duduk untuk baca tasyahud. Dua perkara ini, tasyahud, tasyahud awal dan duduknya, duduk tasyahud, keduanya wajib. Wajib berarti bukan mustahab yang boleh ditinggalkan secara sengaja. Bukan pula rukun yang artinya jika ditinggalkan karena uzur, karena lupa atau jahil, dimaafkan. Karena rukun tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Lupa atau tidak tahu hukum harus diganti. Tidak ada uzur dalam rukun. Wajib. Adapun wajib dimaafkan apabila ditinggalkan karena udur, karena lupa atau karena jahil. Hanya saja jika lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Apabila ditinggalkan secara sengaja, sholatnya batal, berdosa dan sholatnya batal. Itu wajib. Jadi yang masyhur dari Ahmad dan menjadi madzhab Hambali, tasyahud awal dan duduknya hukumnya wajib. Ini pula madzhab sahabat Imam Ahmad, yaitu Ishaq bin Rahowi. Al-Layth ibn Sa'd al-Misri. Dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Dan ini salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Dalilnya adalah dalil yang menunjukkan hukumnya wajib. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud pada hadis Ibnu Mas'ud. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud pada hadis Ibnu Mas'ud. Hadisnya muttafaqun alaih. Lafadznya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu, adalah kami awalnya mengatakan, membaca fi shalah, dalam salat, kunna naqulu fi shalati, adalah tadinya kami membaca dalam salat, khalfa rasulillah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada salat berjamaah, assalamu ala Allah, ketika duduk tasyahud ya, membaca assalamu ala Allah, salam atas Allah, ya. Assalamu ala fulan, salam atas fulan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, "Dzata yaumin, suatu hari, innallaha huwassalam, sesungguhnya Allah dialah assalam." Yani di antara asma Allah assalam, yang Maha Selamat dari ya segala yang tidak pantas baginya. Ya. Dan seterusnya dari makna-makna salam. Mungkin al-maksud as-salam adalah salah satu asma Allah, nama Allah dari al-asmaul husna. Nah. Fa idza qa'ada ahadukum fi shalah, fa idza qa'ada ahadukum fi sholati, maka jika salah satu dari kalian duduk dalam sholatnya, yakni duduk tasyahud, falyaqul, maka hendaknya membaca. Nah, ini Nabi mengajari dengan memerintah falyaqul. Nah, ini yang menjadi syahid. Perhatikan. Perintah ini yang menjadi syahid, kenapa dikatakan wajib. Ini yang menjadi dalil mereka. Falyaqul, maka hendaknya dia membaca. Lam, lamul amr, ini fil mudhari sekarang, bukan fil amr. Pada riwayat yang anda sampaikan ini bukan fil amr, tapi fil mudhari dimasuki oleh lamul amr, huruf lam yang berfungsi ya untuk perintah. Oleh karena itu ya fil mudhari ini dijazm ya, disukun lamnya terakhir itu yaqul, fal yaqul, maka hendaknya membaca. Ini perintah. Perintah ini menunjukkan wajib. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterusnya sifat tasyahud tadi yang sudah kita baca di matan. Naam, sampai wa ala ibad. Naam, sampai baik. Anda bacakan saja lengkap hadisnya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, perhatikan. Fa idza qalaha, apabila seseorang telah membacanya, yakni membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga salam juga tercurah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi, fa idza qala, apabila dia membaca itu, asabat kulla 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Maka doa itu ya mengenai seluruh hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di bumi. Jadi fahami makna ini. Wa ala ibadillah salihin, dan semoga keselamatan tercurah atas hamba Allah yang soleh meliputi seluruh yang soleh yang ada di langit, yaitu para malaikat, yang soleh yang ada di bumi, yaitu manusia dan jin yang soleh umum. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sisi pendalilan dari hadis ini, pada asalnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat wajib. Ya, ingat kaidah usul fiqh. Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya, hukum asalnya perintah Allah dan Rasulnya bersifat wajib. Hatta yakuma dalilun yasrifuhu ilal istihbab, sampai ada dalil yang tegak yang menggesernya ke makna istihbab, makna mustahab. Selama tidak ada dalil itu, maka kita berjalan di atas hukum asal bahwa perintah ini wajib. Dan di sini kita tidak mendapatkan dalil yang mampu menggeser dalalah penunjukan ya hadis ini fal yaqul, hendaknya membaca, menunjukkan wajib bergeser ke makna mustahab. Tidak ada dalil yang menggeser ke sana. Nah, masih ada tambahan pendalilan yang akan kita pelajari lebih lengkap. Kita jumpa sampai di sini. Kita fi hadza jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.